Sanes nanti seterang abdi masanes gitu. Ada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansi sapi. Pemina model kieu mah emansi sapi. Terima kasih.